Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Telah kita baca tadi siang bahwasanya hutang yang menjadi tanggungan Az-Zubair Ibn Awam radhiyallahu anhu adalah karena amanah yang ada pada beliau radhiyallahu anhu. Beliau tidak mau ketika ada orang menitipkan kecuali menjadi tanggungan yang menjadi pinjaman. Kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bercerita dari mana harta ayahnya yang tadi kita baca berupa tanah, rumah. Kata beliau, wama waliya imaratan qat wala jibayatan wala kharajan wala syai'an. Az-Zubair tidaklah pernah menjadi amir sedikit pun, tidak pernah menjadi sama sekali menjadi amir, menjadi petugas penarik zakat atau jizyah, tidak yang lainnya. Ilan yakuna fi ghazwin ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ma Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu an. Tidak ada yang menjadi sebab beliau memiliki harta-harta tadi kecuali karena jihad yang pernah beliau ikuti bersama Rasul, bersama Abu Bakar, bersama Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Sehingga tadi saya sebutkan Al-Imam Bukhari rahimahullah buat bab barakatul ghazi bimalihi hayyan wa mayyitan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umur di sini. Karena harta yang dimiliki oleh beliau barokah sampai meninggalnya, meninggalnya berbarokah. Iya, bisa menutupi hutang beliau dan bisa menutupi untuk anak cucu beliau, anak-anak beliau, anak cucu, karena cucunya mendapat wasiat. Kata beliau radhiyallahu anhu, qala Abdullah ibn Zubair fa hasabtu ma kana alayhi min ad-dain. Aku pun hitung total hutang Zubair. Fawajadtuhu alfai alf wa mi'atai alf. Aku sudah hitung ternyata ada totalnya itu 2.200.000. 2.200.000. Falaqiya Hakim Ibn Hizam Abdullah bin Zubair. Suatu waktu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, bertemu dengan Abdullah bin Zubair. Faqali ibn akhi, berkata wahai anak saudaraku, karena Hakim bin Hizam itu adalah sepupu dari Zubair. Hakim bin Hizam sepupuan dengan Zubair. Beliau adalah ibnu ammi Az-Zubair. Oh anak saudaraku, kam ala akhi min ad-dain. Berapa hutang saudaraku yang ditanggung olehnya? Qala fakatamahu. Maka Abdullah bin Zubair menyembunyikan jumlah total semuanya. Wa qala 100 alaf. Jumlahnya 100 ribu. Dinukil oleh Al-Habib rahimahullahu ta'ala dua ucapan Ibn Battah rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, Abdullah bin Zubair menyebutkan sebagiannya ini supaya tidak dianggap besar oleh Hakim Hizam. supaya tidak anggap tidak mampu membayar hutang. Dan ini kata beliau rahimahullah bukan termasuk dusta. Ini hanya menyebutkan sebagian dari total hutang yang ada, tidak menyebutkan totalnya. Faqala Hakim, ketika dijawab Sasibu, Hakim Hizam radhiyallahu berkata, wallahi demi Allah, ma ara amwalakum tas'u dihadi. Ya, aku tidak melihat harta kalian cukup untuk membayar hutang ini. Padahal 1000 disebutkan. Waqad Abdullah berkata, Abdullah, Abraitaka in kanat alf. Bagaimana pendapatmu? Kabarkan kepada pendapatmu kalau seandainya hutang tersebut 2 juta. Wa mi'ati alf, 2 juta 200. Qala kat Hakim Hizam radhiyallahu an, ma urakum tutiquna hadha. Ya ma'adzunukum, aku enggak mengira kalian mampu untuk membayar ini. Qala fa in ajaztum an syai, kalau kalian tidak mampu kesulitan membayar hutang tersebut, fa in ajaztum anhu syai minhu fasta'inu bi. Ya, silakan kalian minta tolong kepadaku. Ya, ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, as-silah. Ini diantara wujud silaturahmi. Silaturahmi adalah melakukan semua albir kepada kerabat. Ya, apakah terkait dengan harta, terkait dengan tenaga, bahkan semata-mata ziarah berkunjung. Albir atau silaturahim adalah kalimat yang umum yang mencakup semua ihsan kepada kerabat. Iya, dan yang lebih baik ketika mereka butuhkan kita memberikan apa yang kita yang mereka butuhkan. Ketika melihat anak saudaranya, anak sepupunya butuh bantuan, siap untuk membantu. Kalau kalian mampu, tidak mampu, fasta'inu bi. Dinukil oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, iya, di dalam Fathul Bari satu riwayat, bahkan Hakim Hizam menyerahkan 100 ribu ini kepada Abdullah bin Zubair, namun Abdullah bin Zubair menolaknya. Ya, bahkan disebutkan sampai 200-400 ribu beliau enggan untuk menerimanya. Sehingga di antara faidah yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di hadis ini, ya, menunjukkan kuatnya jiwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Iya, yang pertama beliau tentunya ingat pesan ayahnya, kalau kamu tidak mampu, minta tolonglah kepada maulaku, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ini juga kekokohan jiwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bahkan nanti kan kita baca ketika saudara yang lain Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, iya, menawarkan untuk membebaskan hutangnya, juga tidak diterima. Kata beliau, wa kana Zubair qad ishtara al-ghabah bi 70 wa 100,000. Abdullah bin Zubair dulu pernah membeli sebidang tanah dengan 170,000. Baba'aha Abdullah bi 1000,000 wa 600,000. Maka dijual untuk bayar hutang ini oleh Abdullah dengan 1.600.000. 1.600.000. Tadi saya sebutkan Imam Bukhari membawakan bab barakatu al-ghazi fi mali hayyan wa mayyita. Iya. Saya nukil juga tadi Pak tadi siang ucapan Al-Hafidz rahimahullah, barakah al-iqar wal ard. Barokah tanah, iya, bangunan yang ada manfaat al-ajil wal-ajil, tanpa kata beliau seorang terjatuh dalam perkara yang makruh, tidak menyibukkannya, naik harganya seperti ini, yang dulu 170 ribu dijual dengan 1.700.600. Thumma qama, kemudian berkata Abu Lahab berdiri, faqala man kana ra'a Zubair syai'un falyuwafina bil ghabah. Dijual tidak dijual tunai. Beliau jual, beliau petak-petak, beliau kapling. Iya, totalnya sendiri 1.600.000. Kemudian beliau bilang, mengumumkan barang siapa yang punya hak pada Zubair, silahkan datang. Iya, kami akan bayar dengan tanah. Qala fatahu Abdullah ibn Ja'far. Datanglah Abdullah bin Ja'far. Wa kana lahu ala Zubair 400 halaf. Dan beliau punya hak, punya piutang pada Zubair sebanyak 400.000. Faqala li Abdullah, beliau berkata kepada Abdullah bin Zubair, "In syi'tum taraktu halakum." Kalau kalian enggak mau, iya, aku akan tinggalkan untuk kalian, yakni dibebaskan. Tidak perlu dibayar. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Zubair, "La, tidak." Beliau tidak mau menerima. Mau dibayar. Tadinya Abdullah bin Ja'far hendak menghibahkan, memberikan, membebaskan, tapi Abdullah bin Zubair menyatakan tidak. Tadi kata Al-Habib rahimahullah menunjukkan kuatnya jiwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Atau kata beliau, "Fa in syi'tum ja'altumu hafi ma tu'akhirun in akhartum." Atau kalau kalian mau, jadikan sebagai yang terakhir. Pembayar yang terakhir. Pembayar hutang paling akhir jika kalian inginkan. Iya. Kata Abdullah bin Zubair, "La, tidak." Qala faqta'uli, kalau begitu tentukan untuk bagian tanah yang untuk bayar hutang tadi. Faqta'uli qit'atan, kata Abdullah, faqala Abdullah, "Laka min hahuna ila hahuna." Iya, sampai sini yang disebutkan terkait dengan hadis ini. Apa yang kita baca tadi, yang pertama, ya, seorang yang mau hibah, hibah itu la tumlak illa bil qabd. Ketika seorang berniat memberikan sesuatu, tidaklah menjadi pemilik, menjadi milik orang yang mau dikasih kecuali dengan qabd. Setelah diterima, baru menjadi miliknya. Selama belum diterima, maka itu belum miliknya. Ya, walaupun sudah terucap, kita di rumah memberikan sesuatu, ya, memberikan sayur, memberikan baju, memberikan yang lain kepada si fulan, selama belum diterima si fulan, maka itu belum menjadi miliknya, masih milik wahib. Yang kedua, seorang hendak menghibahkan sesuatu dan ternyata al-mauhubah, ternyata seorang mau diberi enggan menerimanya, maka dia tidak teranggap orang yang mengambil kembali hibah. Tidak teranggap, tidak terancam dengan ancaman seperti anjing yang mengambil kembali air liurnya. Itu diantara faedah yang disebutkan Al-Hafidz rahimahullah ta'ala. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan lagi. Fadhal barakallahu fikum.